Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, afa hukmal jahiliyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, siapa lagi yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa lagi yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Liqaumi yuqinun, bagi mereka kaum yang yakin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-istifham li tawbih. Pertanyaan yang ada di sini, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ya, ini adalah bukan dimaksud untuk mencari jawaban, bukan, tapi untuk celaan. Ya, karena memang mereka mencari hukum jahiliyah. Ya, pertanyaan itu adalah sebagai bentuk celaan terhadap yang menjadikan hukumnya adalah hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Ya, hukma di sini mansub sebagai maf'ulun bih muqaddam, sekaligus memberikan faedah hasr, pembatasan. Ya, apakah mereka tidak mencari kecuali hukum jahiliyah? Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wal idafah fi qawlihi afa hukmul jahiliyah tahtamilu maknayin. Ya. Ketika disandarkan hukum kepada hukum jahiliyah, hukum jahiliyah mana yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan hukum jahiliyah? Maka kata beliau, ada kemungkinan dua makna. Ahaduhuma an yakuna al-ma'na afa hukma ahli al-jahiliyah alladziina sabaqu risalata yabghun fayuriduna an yu'idu hadhihi al-ummah ila tariqil jahiliyah allati ahkamuha ma'rufa. Yaitu makna yang pertama, apakah hukum jahiliyah yang terdahulu yang ada sebelum risalah itu yang mereka inginkan, itu yang mereka cari, sehingga maknanya mereka ingin mengembalikan umat kepada perkara-perkara jahiliyah yang hukum-hukumnya ma'ruf di sisi mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah beserta syariatnya, hukum-hukumnya. Ya, kemudian sebagian orang ingin kembali kepada hukum sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hukum-hukumul jahiliyah. Ini makna jahiliyah yang pertama, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniha an yakuna al-ma'na afa hukmal jahli alladhi la yubna 'ala al-ilmi yabghun. Sawa'un kanat 'alaihi al-jahiliyyati as-sabaqa 'alaihi al-jahiliyyatu sabiqa am lam takun wa hadha 'am. Apakah hukum jahiliyah, hukum kebodohan, yaitu hukum yang tidak dibangun di atas ilmu, apakah yang sesuai dengan hukum jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, atau apapun hukumnya tetapi tidak dibangun di atas ilmu syar'i? Ini lebih umum, ya, mencakup hukum jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus dan mencakup hukum apapun yang tidak dibangun di atas ilmu, maka itu hukum jahiliyah. Ya, wa kullu hukmin yukhalifu hukmallah fahuwa jahlun wa jahalatun. Kata beliau, setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah, maka yang pertama adalah jahlun, ya, yang kedua jahalatun, ya. Apa perbedaan jahal dengan jahalah? Yang kalau secara makna artinya ya bodoh dan kebodohan sama. Tetapi di situ ada bedanya. Al-jahalah itu adalah fa in kana ma'al ilmi bisyara'i fahuwa jahalah. Wa in kana ma'al khafa'i syara' fahuwa jahal. Kalau disertai dengan keilmuan terhadap ilmu syar'i, maka ini jahalah, kebodohan. Ya, sikap kebodohan. Ya, beda ya, sikap kebodohan, perbuatan bodoh dengan bodoh karena tidak ada ilmu. Ya. Kalau dia memiliki ilmu, Dia mengetahui ilmunya, tetapi lebih memilih hukum jahiliyah, maka ini namanya kebodohan. Tahu yang benar, dia milih yang salah. Ya, ini jahalah namanya. Wa in kana ma khafa isyara fa huwa jahlun. Ya, bodoh kalau dia tidak mengetahui ilmunya, itu juga bodoh. Tapi bodoh karena tidak punya ilmu. Kalau yang jahalah bodoh karena sikapnya yang mengutamakan ya perkara jahiliyah dibandingkan ilmu. Itu bedanya. Wal jahalah hiyal amalu bil khata safahan la jahlan. Ya. Al jahalah adalah melakukan kesalahan safahan karena kebodohan dalam artian tadi. Ya. Sikap dia yang bodoh karena memilih yang salah daripada yang benar dalam keadaan dia tahu yang benar yang mana. Ini jahalah. Ya. Adapun yang beraman, wa amma man ya'mal as-su'a bijahlin fala dzamba 'alaihi lakin 'alaihi an yata'allam. Adapun yang melakukan keburukan karena ya bodohnya dia, bodoh dengan makna tidak, dia tidak memiliki ilmunya, ya maka tidak ada dosa baginya, akan tetapi wajib bagi dia untuk belajar. Nah, ini beda, ya walaupun di sini juga ada rinciannya ya, ya tapi intinya demikian. Kalau jahal itu bodoh karena memang dia tidak berilmu. Kalau jahalah bodoh, sikapnya yang bodoh. Sudah tahu ada dia punya ilmu, dia milih yang salah daripada yang benar. Makanya lebih dahsyat. Wa man ahsanu minallahi hukman. Ya, man ismu istifham bimakna nafi, ay la ahada ahsan minallahi hukman. Tidak ada yang lebih baik ya hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi yuqinun, bagi kaum mereka yang meyakininya. Kalau orang sudah tidak yakin, susah untuk diberitahu. Al-makna al-ijmali lil ayat. Kita baca kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Makna global dari ayat ini, qala yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mustamil ala kulli khairin wa adrin wa nahi an kulli syarrin ila ma siwahu minal ara' wal ahwa wal istilahat allati wada'aha ar-rijalu bila mustanadin min syari'atillah kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna bihi min ad-dalalat wal jahalat wal a'raf al-qabaliyah. Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap siapa yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengingkari siapapun yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang mencakup, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut yang mencakup ya setiap kebaikan dan keadilan. Yang melarang dari setiap keburukan. Dia keluar dari hukum Allah yang adil, yang penuh kebaikan, melarang dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Dia keluar dari situ ila ma siwahu minal arad, kepada selain hukum Allah ya dari al-ara wal ahwa wal istilahat al tiwadu ahrijal. Ya, dari hanya sekedar ara, al-ara, hanya sekedar pendapat-pendapat saja. Ya. Atau hawa nafsu dan istilah-istilah yang dibuat-buat oleh orang. Ya. Ada aja salahnya. Ya, ada aja salahnya kalau hukum buatan manusia itu. Kenapa? Karena dari hasil pemikiran mereka yang namanya manusia, pemikiran mereka terbatas. Ya. Terkadang yang membuat hukumnya atau mungkin seringnya adalah tercampur dengan hawa nafsunya, kepentingan pribadinya. Ya. Muncul istilah-istilah yang dibuat-buat bila mustanadin min syariatillah, yang tidak bersandarkan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ahlul jahiliyah mereka berhukum dengan kesesatan, kebodohan, ya, bahkan dengan dukun-dukun, ya, atau tradisi-tradisi, ya, norma-norma yang ada, sekedar itu saja. Sementara itu sangat terbatas, ya. Munasabatul ayah lil bab anna man ibtaqa ghaira hukmillah minal anzima wal qawanin wal wada'iyah faqad ibtaqa hukmal jahiliyah. Maka barang bahwasanya yang mencari hukum selain hukum Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengingkari, orang yang keluar dari hukum Allah mencari kepada hukum selain Allah, berarti orang yang mencari hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun itu namanya, peraturan, undang-undang dan lain sebagainya, nah, yang berselisihan dengan syariat, faqad ibtagha hukmal jahiliyah, ya, maka dia telah mencari hukum jahiliyah. Yang di kita dilarang untuk berhukum dengan hukum jahiliyah. Qala ma yustafadu minal ayah wujubu tahkimi syariatillah. Ya, faedah dari ayat ini, wajibnya berhukum atau menjadikan syariat Allah sebagai hukum, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. yang sudah sempurna, komplit, lengkap. Ya. Kaidah-kaidahnya juga lengkap. Penerapan-penerapannya juga sudah banyak contohnya. Ats-tsaniyah annama khalafa syar' Allah fa huwa min hukmil jahiliyah. Bahwasanya apa yang menyelisih syariat Allah maka itu adalah termasuk hukum jahiliyah. Ats-tsalitsah bayanu maziyati ahkami syariah wa innaha hiyal khair wal adlu war rahmah. Penjelasan tentang maziyah, keistimewaan hukum-hukum syar'i. Bahwasannya hukum syar'i itu adalah kebaikan, keadilan dan rahmat, dibangun di atas rahmat. Arabiah anna tahkim al-qawanin al-wad'iyah wa nizamil gharibah kufrun. Ya, menjadikan konun-konun yang dibuat-buat, peraturan-peraturan yang asing, ya, maka ini adalah kekufuran. Ya, pada hal-hal bertentangan tentunya dengan syariat. Dan rinciannya sudah kita sebutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Qala Nawawi hadithun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabi ibn sahabi. Amr ibn al-As, sahabi ma'ruf, begitu juga anaknya Abdullah bin Amr ibn al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang itu, ya, yaitu tidaklah beriman seseorang itu dengan keimanan yang sempurna, hatta yakuna hawahu, sehingga hawanya, keinginannya, taba'an lima jiktu bih, mengikuti, ya, tunduk terhadap apa yang aku bawa, ya. Baru ketika itu sempurna iman seorang. Qala An-Nawawi hadithun sahih wa rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Al-Imam Nawawi berkata hadis yang sahih, hadis sahih, hadisnya hadis yang sahih, kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya, hadis ini kenapa kok ada kalamnya Imam Nawawi? Qala Nawawi, ya, karena hadis ini terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis, kalau tidak salah hadis yang terakhir, yang ke-42. Kalau bukan. Hadis yang ke-41. Ya. Hadisun. Kalau di Arba'in, Imam Nawawi mengatakan hadisun hasanun sahih. Urwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadzal hadis fi isnadihi maqal. Ya, dan hadis ini pada sanadnya terdapat maqal, pembahasan. Artinya menunjukkan di situ ada apa? Ada perbedaan pandangan terhadap sanadnya. Apakah sanadnya bisa diterima sebagai syarat hadis yang sahih? Ya, terpenuhi syarat-syarat hadis yang sahih? Ya, atau hanya sampai hasan, atau sampai lemah, atau sampai dhaif jiddan, sangat lemah. Ada pembahasan di situ. Ya. Lakinna ma'nahu sahihun qat'an. Lakan tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maknanya sahih. Ya, qat'an, secara pasti. Wa in lam yasih isnaduhu. Ya, walaupun sanadnya tidak sahih. Ya. Ini juga harus dipahami. Kalau sanad dari satu riwayat hadis itu ternyata tidak sahih, bukan berarti hadisnya otomatis tidak sahih juga. Enggak demikian. Ya, bisa jadi ada riwayat yang lain dengan sanad yang lebih sahih. Ya, bisa jadi ya ada hadis-hadis hasan yang mendukung. Ya, maka dia menjadi sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Ya. Dan maknanya kata Syaikh Shalih Al-Fauzan sahih secara pasti. Ya, dan begitu juga walahu syawahidu minal Qur'an. Terdapat syawahid yang berkaitan dengan hadis ini dari Al-Qur'an. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan pada diri-diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya. Karena itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasrah. Ada mail atau kecenderungan untuk yang sebaliknya, abaikan. Katakan bahwasanya ya apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih benar. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa alam anna aktsara ma yutlaqul hawa ala hawa dalal la ala hawal iman. Ini min babil faedah. Penggunaan istilah al-hawa di dalam Al-Qur'an atau di dalam nas baik Al-Qur'an atau hadis, kebanyakannya Ya, konotasinya adalah konotasi yang negatif. Keinginan terhadap kesesatan. Kecenderungan al-mail ila dhalal, kecenderungan terhadap kesesatan itu al-hawa. Makanya kalau dalam bahasa kita dikatakan hawa nafsu. Ya, dan ketika dikatakan hawa nafsu konotasinya negatif. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada akalnya atau daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di pemahaman kita. Dan memang secara penggunaan, ya, secara penggunaan kata al-hawa di dalam nas itu kebanyakannya adalah untuk yang konotasi negatif. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, tidakkah engkau melihat? Ya. Atau khabarkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Yang dia jadikan ilah adalah hawa nafsunya. Ya. Di sini apa? Positif atau negatif? Al-hawa negatif. Wa qala ta'ala wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa ghairuha min al-ayati ad-dalati 'ala ad-dami 'ala dhammi man ittaba'a hawa. Ya, dan selainnya dari ayat-ayat menunjukkan celaan terhadap orang mengikuti hawa nafsunya. Walakin idza kana al-hawa taba'an lima ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana mahmudan wa huwa min kamalil iman. Akan tapi kalau hawa tersebut dia mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditundukkan hawa nafsu itu dengan keimanan. Ya. Atau ya tadi memang dia keinginannya sudah sesuai dengan keinginan syariat, ini lebih utama daripada dikatakan hawa nafsunya sudah ditundukkan dengan keimanannya, bisa jadi nanti berontak hawa nafsunya. Tapi kalau sudah sinkron, wah ini masya Allah. Ya, apa yang dia inginkan itu sudah sesuai dengan syariat, hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Ini lebih, ya, lebih tinggi tingkatannya, lebih sulit untuk bisa mencapainya. Ya, tapi masya Allah kalau orang sudah demikian. Ya, kalau hawa nafsunya taba'an lima jitubih, sudah mengikuti ya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena kecenderungannya apa? Hawa nafsu kita ini keluar dari apa? Keluar dari syariat. Itu kecenderungannya demikian. Ya. Wa huwa min kamalil iman, bahkan termasuk dari kesempurnaan iman. Qala Nawawi haditsun sahih, sahahu Nawawi ghairuhu wa dha'afahu jama'atun min ahli al-ilmi. Minhum Ibnu Rajab fi kitabih Jami'ul Ulum wal Hikam. Walakin maknahu sahih. Ya. Didaikan oleh sejumlah dari kalangan ahli ilmi, di antaranya Ibnu Rajab. Ya, dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, akan tetapi maknanya sahih. Akan tetapi maknanya sahih. Ya. Kalau dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, beliau merajihkan bahwasanya seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam Arba'in Nawawiyah itu, ya, salihah lil hujjiyah, bisa dipakai untuk hujjah. benar ada hadis-hadis yang secara sanadnya di situ terdapat pembahasan, tetapi tadi dalam ilmu hadis ya itu harus digabungkan riwayat-riwayat yang ada, pendukung-pendukungnya, ya setelah itu baru ambil kesimpulan apakah hadisnya bisa dipakai untuk hujjah ya atau tidak, ya atau tidak. Nah, beliau berpendapat dan banyak lagi pendapat dari para ulama yang lain yang menyebutkan ya hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ya itu semuanya ya bisa dipakai untuk hujjah. Minimalnya apa berarti? Minimalnya hasan li ghairihi. Ya. Itu tingkatan yang di atas dhaif. Ya. Dhaif karena banyak jalannya terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ya. Kalau hasan li dhatihi, satu riwayatnya sudah memang ya sanadnya hasan. Baik, wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, tinggal dua asar yang belum kita baca, begitu juga masail, mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakum bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.